Konsultasi Syariah. Musafir sholat maghrib bersama jamaah sholat isya. Pertanyaan, dalam keadaan safar, belum maghrib, kemudian beristirahat di rest area, tepat saat di masjid sholat isya, bagaimana yang harus dilakukan? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Dibolehkan terjadinya perbedaan niat dan cara sholat antara imam dan makmum. Ini merupakan pendapat madhab Syafi'iyah, madhab Hambali, dan pendapat yang diriwayatkan dari Tawus, Atha, Al-Auza'i, dan Abu Thawr, Fatwa Syabakah Islamiyah. Bagaimana tata caranya? Makmum musafir hendak sholat maghrib di masjid yang sedang dilaksanakan sholat isya. Makmum bisa langsung bergabung ketika imam bangkit ke rokaat keempat, ada dua pilihan untuk makmum. Pertama, makmum musafir duduk tasyahud akhir sholat maghrib dan memperlama duduknya, sampai imam duduk tasyahud akhir sholat isya, lalu dia salam bersama imam. Kedua, makmum langsung menyelesaikan sholat maghrib sampai salam, lalu jika imam belum selesai sholat isya, dia bisa langsung menyusul sholat isya bersama imam, masbuk di rokaat terakhir. Imam Ibnu Utsaimin pernah ditanya tentang kasus seperti di atas. Penjelasan beliau, bahwa di sana ada tiga pendapat. Pertama, makmum boleh ikut gabung sholat jamaah isya dengan niat sholat maghrib. Ketika imam bangkit ke rokaat keempat, maka makmum ini duduk tasyahud akhir sampai salam, kemudian bangkit lagi untuk ikut sholat jamaah isya bersama imam. Kedua, makmum ikut sholat jamaah dengan niat sholat isya, sehingga dia sholat empat rokaat bersama imam, selesai sholat isya, dia sholat maghrib. Dalam kondisi ini, tidak ada kewajiban baginya untuk mengikuti tertib sholat agar bisa mengikuti sholat jamaah. Ketiga, dia sholat maghrib sendirian di belakang shaf. Selesai sholat, dia langsung bergabung sholat isya. Kemudian beliau memberikan tanggapan, untuk dua pendapat terakhir, ini bermasalah. Untuk pendapat kedua, bermasalah dari sisi tidak mengikuti tertib urutan sholat wajib. Isya dulu, baru maghrib. Untuk pendapat ketiga, bermasalah dari sisi dia sholat sendiri, sementara ada yang sholat jamaah. Sementara dia berada di masjid yang sama, di waktu yang sama. Dan ini termasuk tanda perpecahan umat. Sehingga pendapat yang lebih mendekati adalah pendapat pertama. Beliau mengatakan, untuk pendapat pertama yang kami sebutkan, ini yang sahih. Bisa jadi ada orang yang komentar, itu ada yang bermasalah, dia salam sebelum imam salam. Dan sebenarnya ini bukan masalah, karena terdapat beberapa dalil sunnah yang membolehkan makmum untuk memisahkan diri dari imam. Di antaranya salat khauf. Imam berjamaah dengan makmum satu rokaat, selanjutnya makmum menambahkan kekurangannya sendiri-sendiri sampai selesai. Liqa' bab maftuh. Demikian, Allahu a'lam.